Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan reportase Radio Kekuningan. Selamat milad yang perdana untuk Mulia Lab. Berbagi kebahagiaan dan berbagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama segenap jajaran direksi dan seluruh keluarga besar Mulia Lab dalam rangka memperingati hari jadi Mulia Lab sekaligus pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh owner sekaligus direktur Mulia Lab yaitu Bapak Ahmad Khotib. Berikut ungkapan owner Mulia Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mulia Lab didirikan untuk melayani dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, berkualitas, dan bahagia, serta berkomitmen untuk menebar manfaat yang lebih luas untuk kehidupan manusia dengan memberikan layanan kesehatan yang didukung teknologi mutakhir dengan SDM yang berakhlak dan profesional. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada orang tua kami, murabbi kami, Buya Yahya dan Umi, segenap karyawan dan staf manajemen Mulia, segenap tim medis dan tim dokter yang selama ini selalu support dan semangat dalam melayani umat. Dan tidak lupa kami haturkan terima kasih segenap rekanan dan seluruh pelanggan yang telah memberikan kepercayaan kepada Mulia Lab dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan. Selamat milad kepada Mulia Lab. Ke depan semoga semakin manfaat untuk umat dan semakin mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Segera kunjungi Mulia Lab, Jalan Evakuasi Nomor 8 Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. WhatsApp 0821-2268-1614. Siksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.